الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada pertemuan sebelumnya kita telah pelajari hadis yang ke-28 dari kitab Riyadhus Shalihin, yakni hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan tentang kondisi sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kepada wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkali-kali pingsan karena beratnya rasa sakit yang beliau derita. Dan beliau menyatakan kana yu'ab kama yu'ab ar-rajulan minan nas, bahwa beliau mengalami rasa sakit dua kali lipat daripada rasa sakit yang dialami oleh manusia. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan al-hikmatu fi hadza min ajli an yana sallallahu alaihi wasallam a'la darajati sabr. Hikmah daripada hal tersebut, yakni hikmah diberinya beliau sallallahu alaihi wasallam rasa sakit dua kali lipat agar beliau meraih derajat kesabaran yang tertinggi. Karena sabar itu adalah kedudukan yang berperingkat dan paling tingginya tentunya dengan ujian yang paling berat. Dan paling beratnya ujian itu diperuntukkan bagi orang-orang yang paling kuat kokoh dalam agamanya, sebagaimana kemarin kita menjelaskan perkara ini. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, dan sungguh kami akan menguji kalian sampai kami benar-benar mengetahui para mujahidin di antara kalian, orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah dan orang-orang yang sabar. Sehingga dengan beratnya ujian di dunia, seseorang akan meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya tentunya syarat dari hal tersebut adalah dia menjalani ujian tersebut dengan kesabaran. Maka di saat menyaksikan abangnya, yakni ayah daripada Fatimah, Fatimah pun merasa iba, merasa kasihan, menyatakan bahwa karba adatan juhai sangat beratnya rasa sakit yang diderita oleh ayahanda. Maka beliau menyatakan la karba ala adika ba'dal yaum, tidak akan ada lagi rasa sakit yang menimpa ayahanda setelah hari ini, wahai Fatimah. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah memilih kesembuhan dan mendapatkan berbagai macam kesenangan-kesenangan di dalam kehidupan dunia ataukah berpindah ke sisi Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan manusia-manusia pilihan dari kalangan anbiya dan mursalin di kedudukan tertinggi al-afdhalul a'la. Maka beliau menyatakan Allahumma ar-rafiqul a'la. Beliau memilih untuk kemudian diangkat menuju ar-rafiqul a'la, tempat kedudukan tertinggi insyaallah subhanahu wa ta'ala. berjumpa dengan manusia-manusia mulia. Dan setelah itu keluarlah nafas beliau yang penghabisan. Sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meninggal dunia. Maka kemudian Fatimah binti Rasulullah mengucapkan kalimat-kalimat, ya abata ajaba rabban ja'a, ya abata jannatul firdausi ma'wa, ya abata ila jibrilna. Duhai ayahanda, engkau telah menyambut seruan daripada seruan Allah SWT, engkau telah sambut panggilan Allah azza wa jalla. Wahai ayahanda, surga Firdaus telah menanti menjadi kedudukan engkau, menjadi tempat tinggalmu. Ya abata, wahai ayahanda, kami sampaikan berita duka ini kepada Jibril alaihi salam, yakni kepada yang senantiasa menurunkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini bisa ambil beberapa panjang. Di antaranya bahwasannya sekedar rasa sedih dan ucapan yang keluar tidak disertai dengan keluh kesah, semata merupakan luapan perasaan kasih sayang dan rahmat, itu bukanlah perkara yang tercela dan bukan termasuk ratapan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kalimat-kalimat Fatimah, ucapan dari Fatimah radhiyallahu anha adalah kalimat-kalimat yang tidak menunjukkan akan ketidakpuasan terhadap ketetapan Allah, hanya menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada ayahandanya. Tidak tega menyaksikan sakit dan diderita oleh ayahandanya, tetapi tidak keluar kalimat-kalimat ratapan yang hal tersebut akan membawa kepada dosa yang besar. Dan setiap para nabi jika meninggal dunia, maka mereka tidak mewariskan harta. Semuanya para nabi, semuanya al-anbiya la yuwarithu, mereka tidaklah diwaris yakni hartanya. Apa yang ditinggalkan maka itu adalah milik kaum muslimin, masuk ke dalam baitul mal, diberikan dan diberikan kepada kaum muslimin yang berhak menerimanya, bukan diserahkan kepada ahli waris. Rasulullah SAW menyatakan inna ma'asyaral anbiya la nurab ma tarakna fi shadaqah, kami para anbiya semuanya tidaklah diwarisi, apa yang kami tinggalkan itu merupakan sedekah. Dan ini merupakan hikmah Allah azza wajalla kepada manusia-manusia pilihannya. Karena kalau seandainya kemudian mereka diwarisi, niscaya orang-orang akan memiliki celah untuk menuduh bahwa sesungguhnya mereka, para anbiya, para rasul, mereka menyatakan diri sebagai rasul, menyatakan diri sebagai nabi dengan tujuan untuk harta, dengan tujuan untuk mendapatkan kemuliaan bagi anak turunnya. Setelah mendapatkan banyak harta di dunia, diwariskan kepada anak turunnya, maka hal tersebut itu rapat oleh syariat. Allah SWT menjadikan para anbiya harta mereka semuanya tidak diwariskan, tetapi dijadikan sebagai milik kaum muslimin. Demikian kaum muslimin, pertimbangan yang warahmatullah, sekilas daripada penjelasan tadi terkait wafatnya Rasulullah SAW dan secara panjang lebar telah dijelaskan dan dijabarkan pada pertemuan yang telah lewat. Berikutnya hadis yang ke-29. Berkata Al-Nawawi, wa an Abi Zaid Usama bin Zaid ibn Harithah mawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hubbi wa hubbi radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abu Zaid Usama bin Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah bekas budak yang dimerdekakan Rasul dan kemudian diangkat anak tabani, angkat anak-anak yang di masa jahiliyah sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasul. Zaid dinisbatkan kepada Rasul namanya, yakni Zaid bin Muhammad. Kemudian setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasul, Allah jelas hukum permasalahan tersebut tidak boleh. Ya, tidak boleh mengangkat, tidak boleh menisbatkan anak angkat kepada dia, kepada orang yang mengangkatnya sebagai anak angkat tadi. Tetap dinisbatkan kepada bapak aslinya, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah tidak boleh dengan Zaid bin Rasulillah. Atau Zaid bin Muhammad tidak boleh. Dan Zaid bin Harithah adalah orang yang paling dicintai Rasulullah SAW, atau yang sangat dicintai Rasulullah SAW, di antara orang-orang yang sangat dicintai Rasul. Karena di sini disebutkan bahwa Usama bin Zaid dan bapaknya adalah Hubbi wa Hubbi. Kecintaan Rasul dan putra dari orang yang putra yang dicintai. Artinya Zaid bin Harithah adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasul, demikian pula Usama bin Zaid, orang yang sangat dicintai oleh Rasul. Dan ini adalah para sahabat juga mengalami iman. Nama sahabat seingat anak di dalam Al-Quran tidak tersebut satupun nama sahabat kecuali Zaid di dalam surat Al-Ahzab. Kalau maqadu Zaid waqa Zawbat Nagar, ini disebut namanya oleh Allah SWT, nama Zaid, Zaid bin Harithah. Adapun sahabat yang paling mulia Abu Bakar As-Siddiq tidak disebut namanya di dalam Al-Quran, hanya sekedar disebutkan tentang kisahnya di saat hijrah bersama Rasulullah SAW. Idhuma filha, di saat keduanya berada di gua, jadi Rasul dan Abu Bakar, tetapi tidak menyebut nama. Sedangkan Zaid disebut namanya oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, diabadikan dan dibaca oleh setiap kaum muslimin. Dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu meninggal dunia sebagai syuhada dalam perang Mut'ah melawan pasukan Romawi, pasukan yang sangat besar, meninggal dunia di saat memimpin pasukan besar tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjuknya langsung. Meninggal dunia di saat Rasul sallallahu masih hidup, Zaid bin Harithah. Dan putranya Usama bin Zaid yang mengiratkan di sini, Usama bin Zaid itu ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin pasukan perang yang besar yang di dalamnya ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lain. Ada Khalid bin Walid, ada Ubadah bin Jarrah, para panglima-panglima besar di bawah komando Usama bin Zaid. Dalam keadaan usianya masih 18 atau 19 tahun. Rasulullah SAW di akhir usia beliau untuk memimpin pertempuran dengan bangsa Romawi. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka demikian gambaran daripada kecintaan Rasulullah SAW kepada usaha dan kepada ayahandanya yaitu Zaid bin Harithah. Kau berkata usaha arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam inna dini qadu qudira fashadna. Putri Rasul mengutus seorang utusan agar menjumpai Rasulullah dan menyampaikan berita duka bahwa anaknya dalam keadaan qudir, itu menjelang kematian, sudah bisa dikatakan sekarang menjelang kematian, maka tolonglah untuk bisa datang kemari menyaksikan keadaan tersebut. Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan siapa? Atau dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa putri Rasul ini adalah Zainab. Zainab binti Rasulullah. Zainab putri daripada Rasulullah. Fa'arsalahu al-salam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan untuk menyampaikan salam. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam pada awalnya tidak kemudian menyambuti untuk datang, tetapi beliau hanya sekedar titip salam dan mengucapkan ucapan bela sungkawa dalam artian ini azza atau ta'ziah, kalimat-kalimat nasihat yang tujuannya meringankan daripada beban orang yang sedang terkena musibah. Beliau menyampaikan lewat putusan tadi, nanti tolong disampaikan kepada putriku Zainab salam dariku, kemudian kalimat ini. Dan ini adalah kalimat ta'ziah yang masru'ah. Di samping kalimat-kalimat ta'ziah yang lain juga bisa Allah ajar asallah asar dan yang semisalnya, maka bisa pula dengan ini, kalimat ini inna allaha inna lillahi ma'akhoda walakuna a'ko wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma faltasbir wal tahtasib. Demikian kalimatnya, inna lillahi ma'akhoda, sesungguhnya milik Allah apa saja yang dia ambil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan di sini kalimat inna lillahi ma'akhoda, milik Allah apa yang dia ambil. Padahal tentunya sesuatu itu diberi terlebih dahulu kemudian baru diambil. Tetapi Allah menyebutkan diambil terlebih dahulu kemudian walillahi ma'akhoda, bagi Allah apa yang dia kasihkan. Kenapa demikian? Jadi supaya mencocoki daripada kedudukan yang sedang terjadi. Karena kejadiannya adalah Allah sedang mengambil. Allah mengambil daripada apa yang diberikannya kepada kita. Maka apa yang dia ambil itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi ma akhadha. Milik Allah apa yang dia ambil. Wa lahu ma akhadha. Dan milik Allah pula apa yang dia kasihkan. Jadi segala sesuatu itu segalanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri-diri kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat terjadi sesuatu yang kita tidak sukai, disunahkan untuk kita mengucapkan istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kalimat bukan sekedar diucapkan di saat ada kematian, tetapi dalam keadaan-keadaan yang kita tidak sukai. Maka kita istirja. Misal seseorang tersandung batu, inna lillahi. Kita ini milik Allah. Kita sadarkan bahwa segala sesuatu yang menimpa diri-diri kita, ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, datangnya semuanya adalah ujian untuk menguji keimanan kita. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu di sisi Allah tercatat ada waktu-waktunya. Kalaupun kemudian nanti sampai pada taraf meninggal dunia, maka itulah ajal yang Allah telah tetapkan padanya. Faltasbir wal tahtasib, maka hendaknya engkau bersabar dan engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala darinya. Jadi di sini Rasulullah SAW di saat diminta pertama kali, beliau tidak kemudian langsung berangkat. Apa tujuannya? Tujuannya untuk bisa lebih tabah dan lebih sabar menggembleng putrinya. Diberikan oleh Rasulullah SAW gemblengan. Sabar, ini adalah ujian. Tetapi kemudian fa'arsalat ilaihi tuqsimu alaihi layakiyannaha. Zainab kemudian mengirim utusan kembali menjumpai Rasulullah SAW dengan diberikan kalimat sumpah dari Allah, datang kepada kami ya Allah, minta datang wahai ayahnya, datang kepada kami, lihatlah kondisi daripada cucuku ini, jadi kondisi yang sudah sangat mengkhawatirkan. Faqoma wa ma'amu sa'ad ibn Ubadah, maka kemudian beliau pun berdiri disertai Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad ibn Ubadah salah seorang daripada sahabat Rasul dari kalangan Ansar. Wa Mu'ad bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa Ridah, datang tokoh-tokoh sahabat pilihan. Ada Sa'ad bin Ubadah, ada Mu'ad bin Jabal, ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Thabit, dan sekelompok sahabat-sahabat lain radhiyallahu ta'ala anhu. Fa rufi'a ila Rasulullah SAW as-subi, kemudian setelah sampai di rumah Zainab, dan tentunya beliau SAW menjumpai putrinya dan memberikan kalimat-kalimat hiburan agar bersabar dan sebagainya, memberikan nasihat demi nasihat. Setelah itu anak tersebut, yakni masih bayi, masih kecil, diangkat kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW. Fa'am ada fi hijri, kemudian beliau dudukkan pada pangkuan beliau. Wa nafsuhu taqaqqa, dalam keadaan nafasnya itu sudah tersengal-sengal, yakni sudah naik turun nafasnya. Fa fadat ainah, menyaksikan keadaan bayi mungil tersebut yang sedemikian rupa berkucuran air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sesuatu yang pada pandangan para sahabat adalah hal yang aneh dan ganjil. Rasul tidak mengizinkan kita untuk meratapi, tidak boleh kita ini meratapi, kenapa boleh sendiri menangis? Maka bertanyalah Sa'ad bin Ubadah. Faqala Sa'ad, berkata Sa'ad, ya Rasulullah, ma hadza, wahai Rasul, apa ini? Jadi kenapa anda menangis? Bukankah anda melangkah untuk meratapi? Maka beliau menjawab, hadhihi rahmah ja'ala Allah ta'ala fi qulubi ibadi, ini adalah rahmat, ini adalah kasih sayang. Tangisan ini bukan tangisan ratapan. Betul lima air mata bercucuran, hati hancur sedih, akan tetapi tidak keluar dari lisan ini kecuali ucapan-ucapan yang baik, ujian-ujian kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan yang demikian bukan termasuk ratapan, bahkan ini merupakan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayang. Allah jadikan pada hati hamba-hambanya, dan orang-orang yang seperti keadaannya, orang-orang yang tersentuh dengan keadaan-keadaan tersebut, kemudian bercucuran air mata kesedihan karena rahmat dan karena kasih sayang, mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Rasul menyatakan, fi qulubi man syaa'a min 'ibadi wa inna yahamullahu min 'ibadi ruhama. Allah berikan rasa kasih sayang pada hati-hati hamba yang dikehendakinya, dan Allah hanyalah merahmati, mengkasihi dari hamba-hamba Allah yang punya belas kasih. Allah akan berbelas kasih kepada hamba-hambanya yang memiliki rasa kasih sayang, rasa belas kasih kepada sesama. Jadi kalau sekali rahimani wa rahimahumullah, di sini dalam ini disebutkan satu kisah, satu kejadian yang menimpa justru pada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, yaitu putri beliau Zainab binti Rasulullah sallallahu, putri sayang beliau. Dan putri beliau ada 4. Zainab ini yang paling tua, yang paling besar, dan meninggal dunia sebelum Rasulullah. Demikian pula Ummu Kulsum dan Rufayyah meninggal dunia lebih dahulu daripada Zainab. Dan kemudian yang tersisa dari raja putri-putri beliau setelah meninggalnya beliau hanya satu, yaitu Fatimah. Dan itu pun tidak berselang lama, satu pekan atau 6 jari, beberapa hari setelah meninggalnya Rasul, Fatimah pun juga kemudian menyusul, bertemu dan dikumpulkan oleh Allah dengan keluarganya. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan agar bersabar terhadap musibah dan jangan berkeluh kesah. Sabar dan mengharapkan pahala. Sabar dan mengharapkan daripada pahala. Ada orang-orang yang dia bersabar dalam menghadapi ujian, tetapi tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW perintahkan fal tasbir wal tahtasib, sabar kamu dan harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Syekh Al-Utsaimin menyatakan, idza kana syai'u lahu lillah in akhadha minka syai'an fa huwa minhu wa in a'taka syai'an fa huwa minhu. Apabila segala sesuatu itu adalah milik Allah, jika dia mengambil darimu maka itu adalah miliknya, dan jika dia memberi maka itu adalah miliknya pula. Sehingga tidak ada alasan untuk kemudian seseorang berkeluh kesah untuk kemudian yakni ada ungkapan-ungkapan ketidakpuasan atau perasaan-perasaan dongkol dan kekecewaan. Kan segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak memiliki apapun pada hakikatnya. Sehingga sepantasnya di saat seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu musibah, satu ujian, dia mengucapkan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah menyatakan wa basyiris sabirin, dan berita gembirakanlah orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita gembirakanlah orang-orang yang sabar. Yang orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kami adalah milik Allah, dan semuanya kami hanya akan dikembalikan kepada-Nya. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah dan mendapatkan kasih sayang-Nya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, segala sesuatu yang ada di tangan kita pada hakikatnya semuanya adalah milik Allah, walaupun kita yang menguasainya. Pada hakikatnya itu adalah amanah yang Allah akan menanyakan pertanggungjawabannya. Meskipun kita memiliki tetapi tidak secara mutlak, meskipun kita boleh memanfaatkan tetapi juga tidak secara mutlak pemanfaatan tersebut. Pada hakikatnya Allah mengizinkan pemanfaatan harta yang ada di tangan kita dengan sesuatu yang membawa kepada keriduannya semata. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka di saat seseorang mengalokasikan harta dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam surat An-Nur, wa atuhum mimma lillahi alladhi ataakum, dan berikan kepada mereka dari harta-harta milik Allah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi kalimatnya adalah berikanlah kepada mereka, yakni bersedekahlah kalian kepada mereka, berdermalah kalian kepada mereka, kepada saudara-saudara kalian yang kurang mampu, yang miskin, yang fakir, yang membutuhkan, dari harta-harta Allah yang ada di tangan kalian. Demikian kalimat di dalam Al-Quran, dari harta-harta milik Allah yang ada di tangan kalian, yang Allah berikan kepada kalian. Jadi pada hakikatnya kita tidak memiliki apapun, kita tidak memiliki apapun, semuanya adalah pemberian Allah SWT. Harta hidup kita, setiap tarikan nafas, setiap tarikan nafas itu adalah pemberian Allah SWT terhadap kita. Ini Allah, bisa Allah SWT mencabutnya, maka itu adalah haknya, kapanpun dan dimanapun. Dan setiap pemberian Allah SWT mungkin akan adanya syukur, sehingga memang manusia itu tidak akan pernah sanggup untuk bisa bersyukur kepada Allah SWT. Dengan syukur yang sebenarnya tidak akan sanggup. Bahkan syukur itu sendiri, kalau kemudian seseorang mampu untuk bersyukur, syukur itu sendiri adalah nikmat dari Allah. Ya, kita tidak bersyukur kecuali saat kita ditaufik kepada Allah. Berarti syukur itu sendiri, bisa bersyukur, itu adalah nikmat. Sehingga di saat kita bersyukur, syukur itu sendiri butuh kepada syukur. Jadi pahami kalimat ini. Di saat kita bisa bersyukur, itu adalah nikmat dari Allah, syukurnya ini. Maka syukur itu sendiri butuh kepada syukur. Bisa dipahami apa enggak? Bisa ya, insyaallah ya. Yeah. Jadi seseorang tidak akan sanggup untuk bersyukur kecuali diberi oleh Allah taufik, ya kan? Taufik untuk bersyukur. Maka taufik ini adalah nikmat dari Allah. Sehingga di saat kita mampu bersyukur, alhamdulillah, itu kita mendapatkan nikmat Allah saat itu. Jadi nikmat bisa mengucapkan syukur. Berarti ucapan alhamdulillah itu sendiri butuh kepada syukur. Sehingga dengan itu, seseorang kalau ingin bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenarnya, dia tidak akan pernah sanggup. Kenapa? Karena syukur itu sendiri menuntut adanya syukur. Jadi kalau dia bisa bersyukur lagi, menuntut adanya syukur lagi, dan seterusnya. Selamanya kita tidak akan sanggup untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat kurang syukurnya para hamba tersebut kepada-Nya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla menyatakan wa kullu syai'in 'indahu bi miqdar. Ini maknanya sama dengan kalimat takziah tadi, ucapan bila kawala inna lillahi ma'akhadha wa lahu ma'akhadha wa kullu syai'in 'indahu bi ajali musamma. Segala sesuatu di sisi Allah itu ada waktu yang tertentu. Wa kullu syai'in 'indahu bi miqdar. Segala sesuatu di sisi Allah itu sudah ada. Sudah ada jatahnya, waktunya. Sudah ada kadarnya masing-masing. Semua telah ditetapkan oleh Allah Taala. Allah menyatakan di kulli ummatin ajal. Idza ja'akum idza ja'a ajalukum fala yastaqiruna sa'ata wa la yastaqdimu. Pada setiap umat itu ada ajalnya, ada waktu yang telah Allah tetapkan. Apabila telah datang ajal pada salah seorang mereka, maka tidak akan sanggup untuk diajukan ataupun diundurkan. Tidak akan bisa untuk diundur ataupun dimajukan, walaupun sesaat. Sehingga dengan ini, apabila seseorang mampu meyakini dan memahami dengan baik takdir-takdir Allah SWT, hidup di dunia itu begitu sangat mudah, sangat nikmat, sangat ringan. Apapun musibah yang menimpa seseorang, mendera seseorang, Kenapa? Karena dia tahu segala sesuatu yang terjadi tidak akan bisa dia lepas, tidak akan pernah bisa untuk dia hindari. Anama asobat lam yang pun liyukti aqwa wama aku akalam yang pun liyusibat. Apa saja yang telah ditetapkan menimpa, kamu tidak akan bisa menghindarinya. Dan apa saja yang ditetapkan itu tidak akan mengenali, maka selamanya akan menimpa. Walaupun seluruh manusia bersatu padu untuk menimpa sesuatu kepada kita, bisa hal tersebut tidak diizinkan oleh Allah, maka tidak akan pernah terjadi. Sehingga dengan itu akan merasa ringan menjalani kehidupan dunia. Dan benar ucapan Umar bin Khattab bahwasanya nahnu najidu, kami mendapati tiba'isina fisobr, kebaikan kehidupan kami dengan kesabaran. Menjalani kehidupan dengan kesabaran itulah sebaik-baik kehidupan. Kemudian di situ disebutkan bahwasannya Rasulullah SAW menangis bercucuran air mata beliau menyaksikan daripada anak kecil yang mungil dalam keadaan sakaratul maut, napasnya tersengal-sengal turun naik, yang kemudian meninggal dunia. Maka saat beribadah bertanya kepada Rasulullah SAW, apa ini wahai Rasul? Rasul menyatakan ini adalah rahmat. Sesungguhnya orang-orang yang tidak memiliki kasih sayang, dia tidak akan dikasihi oleh yang hilang. Jadi maksudnya Allah SWT. Menayang tak lain hal. Orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang tidak akan dikasih sayangi, tidak akan dikasihani. Dia akan mendapatkan ada alhamdulillah. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran yang pertama, hadis ini merupakan dalil akan wajibnya sabar. Di mana Rasulullah SAW menyuruh putrinya agar bersabar. Muruha falqasbir wal tahtasib, perintahkan kepadanya agar bersabar dan berharap pahala. Dan bahwasanya kalimat takziah yang paling afdal adalah ini. Kalimat takziah yang paling afdal adalah ini. Kalimat inna lillahi ma akhadha wa lahu ma akhadha wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma faltasbir wa tahtasib. Dan tidak mengapa, dan bagus pula seandainya kemudian mengucapkan kalimat ahsanallahu azza a'dhamallahu ajra dan kalimat-kalimat semisal dari kata itu. Ghafarallahu limayyitik, kalimat-kalimat yang juga disarankan oleh para ulama untuk diucapkan di saat mengucapkan takziah. Takziah dari kalimat azab yang artinya adalah menahan kesabaran, atau takziah itu artinya memberikan hiburan kepada orang yang sedang berada dalam musibah, memberikan tasliyah, menasihati, menghibur dan meringankan daripada beban rasa penderitaan, kesedihan yang dirasakannya. Karena demikianlah orang-orang yang beriman satu dengan yang lain, mereka ibarat satu tubuh. Kalau satu anggota merasakan sakit, maka akan dirasakan pula oleh anggota badan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naqtab ila una wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in. Wa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.